من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih halaman ke-6 dari kitab Nasihati li Ahli Sunnah yang disusun oleh beliau Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kita pada baris terakhir di halaman ini, halaman ke-6. Qala rahimahullah wa rawa Abu Dawud bi sanadin sahih an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. Kata beliau rahimahullah warawa Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Tha'labah, dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani dengan sanad yang sahih. Qal, beliau bercerita, kanan nasu, dulu kaum muslimin, yang dimaksud adalah para sahabat. Kanan nasu, dulu kaum muslimin, orang-orang, iza nazalu manzilan, apabila berhenti di sebuah tempat, singgah. Nazalu, itu singgah, berhenti. Manzilan di sebuah tempat. Qala Umar, Umar menyatakan, wa kana an-nasu idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan. Dulu kaum muslimin apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat. Tafarraqu fi syi'abi wal awdiyah. Mereka berbentar. Mereka berbentar. Berpisah-pisah. Fi syi'ab wal awdiyah, di jalan-jalan gunung dan lembahnya. Di jalan-jalan gunung dan lembahnya. Syi'ab wal awdiyah. Asy'ab itu adalah jalan yang ada di gunung, yang ada di bukit. Itu namanya syi'ab. Syi'ab. Jama' taksir syi'ab. Mufradnya adalah syi'bun syi'ib. Jadi kalau ini misalkan gunung, gunung ya, jalan yang melingkar itu namanya syi'b. Atau jalan setapaknya disebut dengan apa sih? Syi'b syi'ab. Wal audiyah, al audiyah sering disebutkan, yang sering disebut dengan ngarai, lembah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kullu munfarijin bainal jibal. Jadi celah-celah gunung. Itu disebut dengan apa? Al-Audiyah. Yang jelas melalui riwayat ini, sahabat Abu Sa'ad Abu Husaini cerita dulu kalau para sahabat itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sebuah tempat. Jadi kontur daerah atau karakter bumi di Timur Tengah itu gunung-gunung batu, jarang sekali yang rata, jarang sekali yang rata. Gunung-gunung batu, artinya tiap berapa puluh meter, berapa ratus meter, berapa kilo ada gunung-gunung batu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bayangkan ya, karakter tanahnya demikian, kontur buminya seperti itu. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat kalau misalkan berhenti singgah di suatu tempat dari safar, entah perjalanan kemana, berjihad atau yang lain-lain, maka beliau memilih gunung atau bukit sebagai tempat istirahat. Tentu ini untuk sekian banyak faktor-faktor keamanan, misalkan ada pos pengintaian di atas. Nah, demikian juga melindungi punggung pasukan, punggung rombongan. Nah, sehingga konsentrasinya bisa lebih fokus ke beberapa titik saja. Nah, tapi dulu disebutkan oleh sahabat Abu Thalib Al-Khushani radhiyallahu anhu, nah, kalau sudah singgah berhenti di satu tempat, para sahabat kemudian mencar. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di ujung, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna tafarruqakum, sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, berpencar yang kalian lakukan ini fi hadhihi syi'ab wal awdiyah, di jalan dan telah gunung, inna madzalikum minasyaitan, semua ini berasal dari syaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan, maka setelah itu, setelah peristiwa tersebut, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat, illam dhamma ba'dhum ila ba'dhin, kecuali pasti para sahabat bergabung di satu titik. In dhamma itu bergabung, sebagian lain, sebagian bergabung dengan yang lainnya. Hatta yuqal, sampai digambarkan, lau busita 'alaihim thawbun, seandainya ada kain dibentangkan, sehelai kain dibentangkan, la'ammahum, pasti cukup karena berkumpul di satu titik, satu titik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, hadis ini masih terkait dengan dalil yang disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadihi rahimahullahu taala tentang buruknya ikhtilaf, perselisihan, pertentangan di antara kita. Beliau membawakan sekian banyak dalil. Untuk menegaskan bahwa al-khilaf, al-furqah, perpecahan, perselisihan itu tidak dibenarkan secara agama. Walaupun itu pasti terjadi. Tetapi secara agama tidak dibenarkan. Lalu kenapa terjadi? Sering kita ulang. Kenapa perpecahan, kenapa perselisihan itu pasti terjadi? Jawabannya untuk menguji keimanan kita, menguji ittiba' kita. Apakah kita benar-benar mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Nah, pasti terjadi tentu untuk menguji kita betul-betul beriman. Apakah kita sungguh-sungguh jujur saat menyatakan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang tunduk pada Al-Qur'an, seorang muslim yang tunduk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan berusaha menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Semua sebab yang memungkinkan lahirnya perselisihan itu dijauhi. Sekalipun akhirnya terjadi, si A misalkan sudah semaksimal mungkin usaha dia lakukan, upaya ditempuh agar tidak timbul perselisihan, semua sudah dia lakukan, hak-hak saudaranya muslim dia tunaikan, ketemu dia ucapkan salam, sakit dia jenguk, memerlukan bantuan dia tolong, walaupun tidak diundang, walaupun tidak diminta, tetap berkunjung seperlunya. Nah, dia terus mendoakan. Ketika bertemu, bermanis wajah, berkata dengan kata-kata yang baik. Nah, semuanya sudah dia lakukan. Semua sudah dia lakukan. Tetapi pada akhirnya, syaitan mampu masuk untuk merusak hubungannya dengan si B. Saya ulangi kembali gambarannya. Secara agama, Islam melarang dan tidak membenarkan adanya konflik atau perselisihan dan pertentangan. Itu tidak boleh. Walaupun perselisihan itu pasti terjadi. Kok bisa dilarang kok terjadi? Nah, bisa saja. Banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh umat manusia. Termasuk juga khilaf, perselisihan, pertentangan itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pasti terjadi. Nah, seorang muslim yang baik berusaha untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan munculnya konflik. Seorang muslim yang baik akan berusaha menjauhi sebab-sebab atau faktor-faktor yang akan menimbulkan perpecahan. Ini seorang muslim yang baik. Tetapi misalkan sekarang, dia sebagai seorang muslim sudah menjadi muslim yang baik. Semua hal dan faktor yang memungkinkan munculnya konflik, dia jauhi. Semua faktor yang memungkinkan munculnya perselisihan, dia tinggalkan. Itu sudah maksimal. Semua langkah untuk merekatkan hubungan, semua langkah untuk mendekatkan hati, menjaga kebersamaan, sudah dia tempuh maksimal. Tapi ternyata setan mampu masuk sehingga merusak hubungan antara dia dengan si B. Mungkin. Bisa saja. Kok bisa? Kok mungkin? Bisa saja. Saya melakukan sesuatu yang baik. Saya sudah baik. Tetapi si B ternyata tidak bisa mengimbangi untuk sama-sama berpikir baik. Mungkin. Akhirnya rusak hubungan ini. Karena sudah rusak, kemudian si B mengambil langkah yang kurang terpuji, sehingga membuat si A tersinggung, akhirnya terus berjalan. Misal, sekarang saya berikan contoh. Si A berniat baik. Si A ingin menyenangkan hati si B. Ingin kan? Misalkan dia kirim hadiah. Dia kirim hadiah sepasang sandal. Hadiah. Kan begitu. Dikirimkan ke si B. Si B terima di rumahnya. Mungkin saat itu si B sedang pikirannya kacau, galau, kalau bahasa sekarang. Mungkin si B sedang konflik dengan istrinya. Si B punya masalah dengan orang tuanya. Si B sedang tersinggung dengan mertuanya, si B yang sedang marah sama anaknya, macam-macam. Akhirnya saat mendapatkan kiriman hadiah sepasang sandal tadi, dia tersinggung dengan dia, ngece. Memangnya saya nggak bisa beli sandal apa? Kan itu. Memang saya tidak bisa beli sandal. Akhirnya saking marahnya, sandal itu dibuang. Bisa saja seperti ini contoh kali ini. Dibuang, ada orang lihat. Cerita ke si A, terus berlanjut. Ini contoh. Artinya kembali kepada contoh tadi, gambaran tadi, si A sudah berusaha semaksimal mungkin semua langkah, semua cara ditempuh untuk meminimalkan konflik. Ternyata kok ya tetap saja terjadi konflik. Maka langkah berikutnya, bagaimana dia menyelesaikan konflik tersebut? Bagaimana dia menyelesaikan perselisihan dan pertentangan itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak boleh terus-terusan seperti itu. dia tidak boleh membiarkan dirinya hanyut dengan perasaan, terbawa oleh emosi, terseret oleh sikap egois. Itu semua harus dikalahkan, harus dibuang, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingat kembali bahwa dia adalah saudaramu, dia adalah sahabatmu, dia adalah orang yang disatukan Allah denganmu melalui tali iman dan tali Islam, sehingga tidak boleh dipikirkan respek konco wiramu siji hilang, ini masih ada 1000 yang lain. Mulai konco gampang grapi awong aku, bukan itu. Tapi jangan sampai kehilangan satu teman. Nah, di sini kan beliau membawakan beberapa dalil, yaitu Syekh Mubil rahimahullah, beliau membawakan dalil. Nah, ada dalil tentang sahabat Ibnu Mas'ud yang salat di belakang Utsman bin Affan di momen Mina. Demikian juga hadis-hadis Nabi terkait tentang keharusan untuk memperhatikan lurus dan rapatnya shaf. Demikian juga momen saat Nabi Muhammad alaihissalam sakit, para sahabat berkumpul, kemudian Nabi ingin menulis sebuah catatan, tapi karena perbedaan pendapat yang terjadi di hadapan Nabi, akhirnya Nabi mengurungkan niatan tersebut. Demikian juga pertemuan yang terakhir, hadis-hadis Nabi terkait tentang kepastian Lailatul Qadar yang akan disampaikan Nabi alaihissalam, kemudian itu batal disebabkan pertengkaran yang terjadi di antara dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini beliau membawakan dalil yang berikutnya, hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau masyhurun bi kunyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, Abu Tha'labah Al-Khushani. Nah, ada beberapa orang yang memang lebih dikenal dengan nama, ada juga yang lebih dikenal dengan kunyah, ada lagi yang lebih dikenal dengan lakab, gelar dan sebutan. Nah, nama misalkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ini nama. Kalau kunyah misalkan Abu Tha'labah Al-Khushani, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ummu Sulaim, Ummu Kulthum, Ummu Salamah, bisa. Atau lakab. Nah, atau lakab misalkan Al-A'mash, lebih terkenal dengan gelap dan sebutannya, boleh-boleh saja. Beliau masyhurun bi kunyati, lebih dikenal dengan kunyahnya. Adapun nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan nama beliau adalah Jurthum, ada yang mengatakan Jurthum pendek, ada yang mengatakan Jurthumah, ada juga yang menyebut nama beliau adalah Jurhum. Jurthum, Jurthum, Jurthumah, Jurhum, bahkan ada beberapa nama lainnya. Wakhtulifa fismi abi, nama ayah beliau pun diperselisihkan. Siapa beliau, siapa nama ayahnya, itu diperselisihkan. Karena memang masyhurun bi kunyatih, lebih terkenal dengan kunyahnya, lebih terkenal dengan kunyahnya. Beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 75 Hijriah. Pada tahun 75 Hijriah. Ini kita sebutkan karena memang jarang kita temukan hadis-hadis beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal pada tahun 75 Hijriah. Hadis beliau ada di dalam Kutubus Sittah. Hadis beliau ada di dalam Kutubus Sittah, kitab yang enam. Apa saja? Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang ketiga Sunan An-Nasai, yang keempat ya Sunan An-Nasai, yang kelima Sunan At-Tirmidzi, kemudian yang keenam Sunan Ibnu Majah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Nah, kharrajalahu sittah. Hadis beliau ada dalam Kutubus Sittah. Kemudian hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad ada 40 jumlahnya. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 40 jumlahnya. 3 muttafaqun alaih. 3 muttafaqun alaih. 3 itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. dan satu diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Beliau meriwayatkan 40 hadis dari Nabi di dalam Bukhari Muslim, dua-duanya meriwayatkan ada berapa? Ada berapa sih? 3. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan 1 tanpa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, di dalam hadis ini, hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu di sini. Disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga mensahihkannya. Syekh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkannya. Nah, di dalam hadis ini, ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita fahami dan tentunya kita berharap bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tentunya jelas terkait dengan tema yang diangkat oleh beliau rahimahullah, bahwa perbedaan itu, perselisihan, perpecahan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama. Sehingga hal-hal yang akan membawa kita pada perpecahan dalam pembahasan agama dilarang oleh Islam. Dilarang oleh Islam. Karena kita diajarkan di dalam Islam bahwa zahir al-zahir unwanul batin, yang terlihat dari kita merupakan tanda isi hati kita. Yang terlihat itulah yang menggambarkan isi hati kita. Sehingga kita diajarkan di dalam Islam bahwa zahir dan batin harus sesuai, harus selaras. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan yang penting hati ini apik. Yang penting kan hatinya ikhlas. Yang penting kan di sini. Bukan. Di sini bagus, hati bagus, pikiran baik, anggota tubuh kita pun harus baik juga. Anggota tubuh kita pun harus baik. Sebaliknya pun sama. Sebaliknya pun sama. Nah, yang penting saya sudah berbuat. Yang penting saya sudah membantu. Ini selain itu terserah. Tidak memikirkan niat ikhlas ataukah tidak. Ini pun keliru. Yang benar, hati harus bersih, hati harus ikhlas. Dan itu pun terlihat secara nyata dalam praktek keseharian kita, aktivitas anggota tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ala inna fil jasadi mudghah idza sarahat saraha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wahiyal qam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Artinya ada sebuah organ, bagian tubuh. Kalau bagian tubuh itu baik, seluruh tubuhnya pun menjadi baik. Tapi kalau organ tubuh yang satu ini rusak, anggota tubuh itu pun rusak. Anggota tubuh itu pun rusak. Nah, ini hanya masalah sepele mungkin dalam pandangan kita. Singgah satu tempat, yang sana mojok istirahat di bawah pohon ini, yang sana kumpul 5 orang, yang sana di atas, berbencar. Berbencar. Nabi SAW tidak setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Karena beliau mengatakan, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyah, innama dzalikum minasyaitan. Yang kalian lakukan ini berpencar 10 orang, 20 orang, 5 orang, tidak berkumpul di satu titik. Ini was-was dari syaitan. Artinya akan muncul sekian banyak mafsadah. Akan muncul sekian banyak kemungkinan buruk kalau kalian lakukan seperti itu. Kenapa? Membuat hati akan berpecah juga. Karena yang kita lakukan sehari-hari ini betul-betul akan mempengaruhi di dalam hati. Nah, Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam riwayat Muslim, hadis Jabir bin Samurah, beliau keluar dari rumah, kemudian melihat para sahabat di masjid kok buat halaqah sendiri-sendiri. Kumpul sana sendiri, sana sendiri, sana sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mali arakum izin." Kenapa saya lihat kalian seperti ini kok pisah-pisah, pisah-pisah, pisah-pisah. Ini satu, gabung. Nah, ini adab majlis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gambaran lebih nyatanya, misal kita taklim seperti ini. Menurut hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim barusan tadi yang sudah saya bacakan, mestinya adab bermajlis itu ya berkumpul seperti yang kita lakukan malam hari ini, kumpul jadi satu. Bukannya di sini kumpul terus nanti ada yang mojok di belakang lihat dengar. Nanti itu 5, sana lagi tengah 3. Kan gitu. Atau kemudian di atas sambil tiduran kalau lantai 2 atau di belakang ini segala macam yang sering kita lihat dari kaum muslimin seperti itu. Adab bermajlis ini tidak dibenarkan secara Islam. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermajlis berkumpul di satu titik, berhalaqah. Nah, kenapa keterangan ini perlu kita sampaikan agar kita tidak salah keliru. Wah, berarti kelas 1 kalau kelas 4 gabung kabeh. 1 lor 4 enggak boleh bisa-bisa. Bukan itu yang dimaksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang memahaminya takut. Enggak boleh itu. Kelas kok dipisah-pisah. Ada loh yang berpendapat seperti itu, saking saklengnya. Enggak boleh kok anak-anak itu diklasikal 1 2. Agama itu jadi satu. Lihat di zaman sahabat apa ada misalkan Ibnu Abbas sama anak-anak sendiri, Umar bin Khattab sendiri, enggak kan Ibnu Abbas, Umar bin Khattab semua jadi satu di satu majelis. Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan dalam satu majelis seperti ini, satu majelis seperti ini kok kemudian tidak berkumpul di satu titik, ada yang dengarkan di sebelah kanan, sebelah kiri, ada di tengah, ada yang di belakang, mestinya berkumpul seperti ini. Tapi kalau klasikal, memang kelasnya kelas 1, memang kelasnya kelas 2, kelasnya kelas 3, ini tidak ada salah. Dan inilah dipraktikkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Bayangkan cuma masalah apa namanya? Tempat tidur, istirahat. Itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan jangan berpecah-pecah. Makan pun demikian dalam hadis yang sahih. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini makan kok enggak kenyang ya? Makan kok masih lapar aja, makan masih lapar saja." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Barangkali kalian makan sendiri-sendiri, tidak kumpul berjamaah. Coba makan berkumpul bareng-bareng." Setelah itu dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, makan bareng-bareng, rame-rame berjamaah, akhirnya lapar itu pun betul-betul hilang. Ini beberapa hal yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mestinya menjadi perhatian kita. Nah, dan tentunya terkait dengan hal ini juga momen yang akan kita lakukan beberapa hari lagi, momen salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Nah, masing-masing masjid buat kepanitiaan sendiri untuk salat hari raya. Masjid ini satu RT, satu RT, satu. Ini termasuk yang dilarang oleh Islam. Nah, tempat istirahat saja pencar enggak boleh oleh Nabi. Apalagi salat Idul Fitri, salat Idul Adha yang diajarkan oleh Nabi berkumpul di satu tempat. Kota Madinah yang sedemikian luasnya. Kampung-kampung sebelah, orang-orang Badui di pegunungan, di kampung-kampung jauh. Oleh Nabi diarahkan kumpul jadi satu di satu tempat. Dulu jalan kaki berangkat, ada yang sebelum subuh naik himar. Ini alhamdulillah posisi dekat. Nah, lokasi tidak terlalu jauh. Ini tentunya menjadi salah satu perhatian kita alhamdulillah selama ini, dan itu adalah mazhab dan keyakinan kita mengadakan salat Idul Fitri, salat Idul Adha sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh pemerintah secara tanggal. Nah, ditetapkan pemerintah tanggal sekian Idul Adha, Idul Fitri, kita ikut salat di sana. Walhamdulillah, ini semua demi menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan sehingga tidak berpecah-pecah. Wallahu a'lam bishawab, barangkali cukup sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat Isya walaupun sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.